Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, peringkat layak investasi atau investment grade yang diperoleh Indonesia dari lembaga rating dunia hanya sekedar penghias berita di koran dan televisi, sementara realitanya di lapangan ternyata tak seindah yang dibayangkan. Mengingat para investor masih menjadi objek pungutan serta masih menjadi korban arogansi pejabat-pejabat di daerah. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah aksi-aksi pejabat di daerah memang dirasakan oleh seluruh investor? Cobalah tanya semua investor asing yang sudah mendapatkan izin dari BKPM tentang kesulitannya sampai di bawah. Emang bupati, camat, kapolres, dandim, semua itu termasuk DPRD segala macam, apa nggak lihat ini ATM baru gitu kan? Jadi kondisi itu yang membuat investor malas untuk berekspansi ke daerah ya Pak Er? Ya, malas. Saya ini sering bantu mereka bukan karena duit, karena saya malu jadi orang Indonesia. Ngurus ke sini bayar itu, ngurus ini ke sini bayar itu. Kalau tidak, dikirimi surat peringatan. Dari BPN, dari Depnaker, ada pabrik baru kita ambil alih, belum seminggu ini, datang 70 orang dari Depnaker, mana izinnya, mana kontraknya, ujung-ujungnya minta amplop semua. Habis itu rombongan 20 anggota DPRD, 20 ini, ya kalau mau memperluas, memperbesar investasi, dia minta berapa dapat, ya kapan kerjanya? Jadi tidak heran ya Pak kalau kita sulit untuk mendapatkan investor yang potensial meski negeri kita kaya. Semua investor yang nanam duit di lapangan dengar omongan saya ini pasti ketawa karena mereka semua mengalami gitu. Kalau saya punya duit ya mendingan saya pindahin aja ke yang jelas kan yang membuka diri sekarang kan Myanmar, Burma, Thailand jenuh, jadi kalau kita taruh duit di sana untuk investasi di sana, sama dia disalurin lagi ke tempat-tempat yang lain. Vietnam itu sangat kondusif untuk itu. Kamboja juga kondusif sekarang. Belum Laos. Masih banyak tempat lain, ngapain ke Indonesia kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.